Sulaiman ibn Bilal an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Adil Malik bin Sa'id an Abi Humaid aw an Abi Usaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Qala Muslim sami'tu Yahya bin Yahya yaqulu katabtu hadha al-hadith min kitab Sulaiman bin Bilal qala balagani anna Yahya al-Himmani yaqulu wa Abi Usayyid. Dengan sanadnya dari Abi Humaid atau dari Abi Usayyid. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara masuk ke dalam masjid, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaj, apabila dia keluar, falyaqul, hendaklah dia ucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu min fadlik, dari sebagian karuniamu. Imam Nawawi dia mengatakan, fihi istihbabu hadha dzikir. Pada hadis ini terdapat anjuran zikir ini. Waqad ja'at fihi adhkarun kathiratun ghayra hadha fi sunan Abi Dawud wa ghayrihi. Terdapat zikir-zikir yang banyak selain dari zikir di atas di dalam sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Waqad jama'tuha mufassalatan fi awal kitab al-adhkar, dan aku telah kumpulkan hadis-hadis itu dengan rinci di dalam di awal kitab adhkar. Beliau ini memiliki kitab, Imam Nawawi memiliki kitab al-adhkar, ada 4 jilid. Wa mukhtasar majmu'iha, ringkasan dari kumpulan dari doa-doa itu yang diucapkan masuk ke masjid, yaitu a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim bismillah walhamdulillah allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallam allahumma ighfir li dhunubi وافتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج يقوله لكن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. Yaitu dibaca dengan yang tadi kita baca, أعوذ بالله العظيم. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung. Wabiwajihihil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wasultanihil qadim, dan kekuasaan yang maha dahulu. Minasyaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Bismillah, dengan nama Allah. Walhamdulillah, hanya puji-pujian milik Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad. Wa ala ali Muhammad wa sallim, dan kepada keluarga Muhammad wa sallim, dan bersalamlah, karena di awalnya sal Allahumma salli, perintah salam, salawat dan salam, memohon kepada Allah agar bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ucapkan Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Wa fil khuruji, di waktu keluar, yaquluhu, dia ucapkan juga. Apa yang diucapkan? A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi yang di depannya sama, tapi ketika membaca doanya, ya, Allahumma ighfir li dzunubi. Kalau di sini yang kalau masuk Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau kita lihat di dalam hubungan antara doa yang kita ucapkan, berbeda antara yang masuknya dengan yang keluar. Karena memang masjid adalah tempat rahmat Allah. Dan masjid adalah sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan bagi kita pintu-pintu rahmat-Nya. Dan kemudian di sini dianjurkan berselawat sebelum masuk masjid dan keluar masjid. Kemudian ketika keluar, yang kita mohon adalah rezeki Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah ditegakkan, fantashiru fil ardh, bertebarlah di permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah dari zikir Allah, dari karunia Allah. Fadl, karunia Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita keluar dari masjid, kita memohon agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Maka kita iringi dengan, kalau ayat tadi menyuruh kita untuk bekerja, menyuruh kita untuk mencari rezeki Allah. Nah, ketika kita berangkat mencari rezeki Allah, dan kita iringi dengan doa agar Allah memberikan karunia-Nya. Maka ketika kita keluar dari masjid, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Subhanallah. Orang yang sholat di rumah, ya gak bisa. Apa yang mau dibaca dia? Pergi ke masjid dengan dapat pahala. Pulang dari masjid sampai ke rumahnya, setiap langkah-langkah akan dinaikkan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya. Ketika dia keluar dari masjid, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia-Nya. Bab yang kedua, yang berikutnya, bab 119. Babu istihbabi tahiyatil masjid bi raka'ataini wa karahiyatil julusi qabla salatihima wa annaha mashru'atun fi jami'il awqat. Bab anjuran untuk mengerjakan tahiyatul masjid dengan dua rakaat, dan dibenci duduk sebelum mengerjakan sholat dua rakaat. Dan bahwasanya sholat itu disyariatkan di seluruh waktu. Di seluruh waktu. Hadis 1653. Haddatsana Abdullah bin Ibnu Maslamah ابن قعنب وقتيبة ابن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Dengan sanadnya kepada Abi Qatadah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu masuk ke dalam masjid, hendaklah dia ruku dengan dua rakaat sebelum dia duduk. Falyarka' raka'ataini qabla an yajlis. Hadis berikutnya 1654. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا عمرو بن ابن يحيى الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى ابن حبان عن عمرو بن سليم ابن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوسا قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. Hadis berikutnya, terjemahannya dari Abi Qatadah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, aku masuk masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di hadapan manusia. Qal, Abu Qatadah mengatakan, lantas aku duduk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menghalangimu untuk salat dua rakaat? Untuk ruku dengan dua rakaat. Sebelum engkau duduk, qal qultu, lalu aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, aku lihat, ya Rasulullah, aku melihatmu duduk dan orang-orang lain duduk. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu masuk masjid, fala yajlis, jangan dia duduk, hatta yarka'a rak'atayn, sampai dia duduk, sampai dia rukuk dua rakaat. Kali yang pertama, perintah. Rukuklah dia dua rakaat sebelum dia duduk. Yani sholatlah dua rakaat sebelum dia duduk. Kalau di sini, larangan. Jangan dia duduk. Sampai dia sholat dua rakaat. Ya? Di atas perintah untuk sholat, yang di bawah dilarang, melarang larangan untuk duduk. Baik. Hadis yang berikutnya 1655, haddatsana Ahmad bin Jawas Al-Hanafi Abu 'Asim. Qala haddatsana Ubaidullah Al-Asja'i an Sufyan an Muharib bin Dithar an Jabir bin Abdullah qala li 'ala an-nabi قال لي على النبي دين فقضاني وزادني فدخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, aku memiliki piutang terhadap Nabi. Jadi Nabi berhutang dengan dia. Faqadhani, lalu beliau melunasi hutang kepadaku. Wazadani, beliau tambah lagi. Nah, ini boleh. Ini namanya husnul qadha, melunasi dengan sebaik-baiknya. Yaitu ketika kita minjam tanpa ada syarat dari awal dan tanpa ada iming-iming. Ketika kita melunasinya, kita lebihkan. Ya, itu bagian dari apa itu? Bagian dia, bagian ucapan terima kasih. Karena orang yang berhutang telah memberikan kepada kita kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang memberikan, melakukan ma'rufan, ya hal yang baik kepadamu, maka berikanlah balasan kepadanya. Piutang atau hutang diberikan, itu ada sebuah kebaikan karena dia sudah meringankan kita. Man yassara an mu'assirin yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang melapangkan orang yang susah, maka Allah telah maka Allah akan lapangkan baginya dunia dan akhirat. Wa dakhaltu alaihi almasjid, lalu aku datang kepada beliau di masjid. Faqala li, beliau mengatakan kepadaku, shalli raka'atayn, solatlah kamu dua rakaat. Di dalam hadis di atas, anjuran untuk solat tahiyatul masjid dua rakaat. Anjuran solat tahiyatul masjid dua rakaat. Wahiyya sunnatun biijma'il muslimin. Dia adalah solat sunat berdasarkan sepakat kaum muslimin, mengatakan itu adalah solat sunat. Wa hakka al-qadhi 'Iyad an Dawud wa ashabu wujubahuma. Qadhi 'Iyad menceritakan dari Dawud dan pengikut Dawud. Dawud ini Dawud apa? Dawud Al-Zahiri. Ya, kelompok Al-Zahiri. Ya, ini kelompok yang lebih mendahulukan tekstual. Bagaimana dalil itu yang dilakukan? Bahwa mereka memandang sholat tahiyatul masjid ini wajib. Dan dilihat dari dalil-dalil, ya, ada kekuatan dari dalil, dari argumentasinya. Baik. Wa fihi at-tasrih bi karahatil julusi bila salatin. Di dalam hadis di atas terdapat tasrih, keterangan yang nyata bahwa dibenci duduk tanpa salat. Jadi dibenci untuk langsung duduk tanpa salat. Wa hiya karahatu tanzih. Maka dia karahah, maksudnya dibenci, makruh karahatu tanzih. Yaitu dibenci karena di dalam pensucian. Jadi maksudnya makruh hukumnya kalau seandainya langsung dia duduk tanpa salat. Wa fi istihbab at-tahiyyah fi ayyi waqtin dakhal. Dalam hadis di atas terdapat anjuran mengerjakan salat tahiyatul masjid di waktu apapun juga dia masuk, kapanpun dia masuk. wa huwa madhhabuna, itu adalah menurut mazhab kita, yakni Syafi'i. Wa bihi qala jumhur, begitu dikatakan oleh mayoritas ulama. Wa karrahaha Abu Hanifah wal Auza'i wal Layth fi waqt an-nahy. Abu Hanifah, Auza'i dan Layth memandang makruh mengucap melaksanakan salat masjid di waktu-waktu yang dilarang. Kapan waktu yang dilarang? Setelah salat subuh sampai terbit matahari. Pada saat terbit matahari sampai matahari naik. Pada matahari tegak tadi. Ya. Kemudian setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Dan yang terakhir kapan? Hina tadayyaf, ketika matahari itu sudah menjadi tamu, hampir terbenam. Ya, sudah mendekati terbenam. Sampai dia terbenam. Wa ajaa ashabuna, wa ajaba ashabuna, yakni sahabat-sahabat kami, yakni mazhab Syafi'i, menjawab larangan karahiyah pendapat dari Abu Hanifah, Auza'i dan Layth yang mengatakan di waktu-waktu yang dilarang makruh hukumnya. Anna an-nahya, bahwasanya larangan itu innama huwa 'amman la sababa lah. Larangan salat pada waktu-waktu yang dilarang itu adalah bagi orang yang tidak memiliki sebab. Tidak memiliki sebuah faktor kenapa dia salat. Yaitu maksudnya adalah salat mutlak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ba'da al-'ashr rak'atain qada'a sunnat adh-dhuhr. Karena Nabi salat setelah asar dua rakaat mengqadha salat sunat zuhurnya. Berarti di sini ada sebab, karena beliau lupa dengan salat ba'diyah zuhurnya, lalu dia lakukan setelah asar. Wa khassa waqta an-nahyi wa shalla bihi dhata sabab. Maka Nabi memberikan kekhususan, yakni larangan umum sifatnya. Nah, sekarang Nabi takhsis, ya. Yakni Nabi khususkan waktu nahi tadi, berarti tidak bersifat umum. Wa shalla bihi, Nabi mengerjakan salat dzatus sabab, yang memiliki sebab. Apa sebab tadi? Karena dia lupa mengqadha salatnya tadi, ya. Wa lam yatruk at-tahiyyah fi halin min al-ahwal. Nabi tidak mendiamkan atau tidak meninggalkan tahiyatul masjid apapun keadaannya. Di halim min al-ahwal, dalam keadaan apapun juga. Bal amara alladhi dakhala al-masjid yawm al-jum'ah wa huwa yakhthubu fajalas. Malahan Nabi menyuruh orang yang masuk ke masjid pada hari Jumat sementara beliau sedang khutbah, lantas orang tadi duduk. Wa huwa ay yaquma fayarka'a rak'atayn. Nabi menyuruhnya agar dia berdiri untuk mengerjakan salat dua rakaat. Ma'a anna as-salata fi halil khutbah mamnu'un minha illa at-tahiyyah. Sementara salat dalam keadaan khutbah dilarang dari mengerjakan salat kecuali tahiyatul masjid. Ya, kecuali tahiyatul masjid. Walau kanat tahiyatu tutraku fi hal min al-ahwal la turkat al-an. Kalau seandainya salat tahiyatul masjid itu boleh ditinggalkan dalam keadaan-keadaan tertentu, tentu pada saat itu, pada saat ini, ya ini pada saat khutbah itu ditinggalkan. Li'annahu qa'ada wa hiya mashru'atun qabla al-qu'ud. Karena dia sudah duduk. Sementara salat tahiyatul masjid disyariatkan sebelum duduk. Berarti kalau seandainya sudah duduk, ya sudah. Kan gitulah ya. Nah. Bal. Wali'annahu kana yajhal hukmaha. Kalau seandainya itu boleh ditinggalkan. Tahiyatul masjid boleh ditinggalkan dalam keadaan tertentu. Dan tentu sudah ditinggalkan pada saat khutbah. Ini satu. Karena dia sudah duduk. Sementara itu disyaratkan sebelum duduk. Tapi tetap Nabi memerintahkan. Yang kedua, dia ini jahil terhadap hukumnya. Enggak tahu dia hukumnya. Buktinya dia langsung duduk. Kalau seandainya dia tahu hukumnya, tentu dia mengerjakan pelaksanaannya. Nah, Nabi tidak memberikan dispensasi kepadanya karena dia duduk dan tidak tahu. Ya. Yang berikutnya, walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qata'a khutbatahu wa kallamahu wa amarahu an yusalli tahiyyah. Dan karena Nabi memutuskan khutbahnya. Nabi sampai khutbah, orang langsung duduk, berhenti Nabi udah khutbah. Malahan berdialog. Berhenti dari khutbahnya dan berbicara dengannya dan memerintahkannya untuk mengerjakan salat tahiyyah. Walaula shiddatul ihtimam bi tahiyyah fi jami'il awqat lamahtamma alaihi salatu alaihi salam hadhil ihtimam. Kalaulah tidak bersangatan perhatian terhadap salat tahiyat ini di seluruh waktu, tentu Nabi tidak memberikan perhatian yang dalam seperti perhatian ini. Kalau seandainya tidak diberikan begitu, ya. Wala yushtarat an yanwi tahiyyah. Tidak, lalu hukumnya, ini tentang kedudukannya tadi. Maka mau tak mau, dalam hadis dikeluarkan oleh Bukhari. Iza dakhala ahadukmul, iza ja'a ahadukmul jum'ah. Wal imamu yakhtub. Apabila kamu salah seorang di antara datang Jumat, imam menyampaikan khutbah. Falyarka raka'ataini, solatlah dua rakaat. Watajawaz fihima. Adalah dia ringankan. Ya, cepat-cepat. Tidak boleh dia berlama-lama. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, la yushtaratu an yanwi tahiyyah, bal takfihi raka'atani min fardin au sunnatin ratibatin wa ghairihima. Tidak disyaratkan dia harus meniatkan ini salat khusus tahiyat. Ya. Tapi cukup bagi dia dua rakaat fardu. Contoh, salat subuh. Ketika dia datang, orang sudah salat subuh, langsung dia masuk ke dalam salat. Maka itu sudah cukup ya untuk perintah untuk mengerjakan salat. Atau sunat rawatib atau sunat ratibah. Jadi kalau subuh masuk ke dalam masjid, kalau seandainya dia ingin atau sebelum zuhur dia ingin sholat sunat rawatib, maka cukup dengan sholat sunat rawatib, dia tidak perlu lagi sholat khusus untuk tahiyat. Jadi sudah ingin mengerjakan sholat rawatib. Au ghairihima atau yang lainnya. Walau nawa bi sholatihi tahiyyah wal maktubah in aqadat salatuhu wa hasalata lahu. Kalau seandainya dia niatkan sholatnya tadi adalah sholat tahiyat dan sholat fardu, maka sholatnya sah dan dia mendapatkan kedua-duanya, tahiyat dan fardu. Walau salla ala janazatin au sajada syukran au litilawah au salla raka'ah bin niyatit tahiyyah lam tahsulit tahiyyah ala sahih min madhhabina. jika seandainya dia sholat jenazah atau dia sujud syukur atau dia mengerjakan sujud tilawah, maksud dia ke masjid dengar orang baca sujud tilawah lalu dia sujud, ya, au shalla raka'ah atau dia sholat satu rakaat biniyyati tahiyyah dengan niat tahiyatul masjid, lam tahsul tahiyyah, maka sholat tahiyyahnya belum sah. Ya, ala sahih min madhhabina, menurut yang tersahih, yang terbenar di dalam mazhab kami. Wa qala ba'du ashabina, sebagian dari guru apa ulama kami mengatakan tahsul, terwujud. Wa huwa khilafun zahiru hadits, dan ini tentu berbeda dengan zahir hadisnya. Zahir hadisnya apa? Apa zahir hadisnya? Di sini disebutkan kalau seandainya sujud salat jenazah, berapa rakaat salat jenazah? Hah? 4 takbir, tidak ada rakaat. Kemudian sujud dia, sujud tilawah atau sujud syukur, atau dia salat satu rakaat. Kata pendapat yang pertama, tidak, belum terwujud tahiyatul masjid. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena zahir hadis falyarka'a raka'atain. Hendaklah dia ruku dua rakaat. Ya, kalau ini baru satu rakaat. Kalau salat jenazah belum ada rakaatnya, belum ada rukuknya. Sujud belum ada rukuknya, ya. Wa daliluhu annal murada bi adil wa daliluhu annal murada ikramul masjid wa yahsul bidzalik. Dalil orang mengatakan bahwasanya bisa saja dengan yang tadi bisa terjadi sebagai tahiyatul masjid. Karena maksud dari ini adalah memuliakan masjid. Maka dengan demikian dia sujud memuliakan dan niatnya, maka terwujud demikian. Was-sawab, yang benar. La annahu la yahsul. Dengan benar, yang benar itu tidak bisa terwujud. Ya, tahiyatul masjid dengan demikian. Wa ammal masjidil haram. Ammal masjidul haram. Adapun masjidil haram. Fa awwalu ma yadkhulul hajj yabda bit tawaful qudum. Pertama yang dilakukan oleh orang yang haji adalah tawaf qudum atau tawaf haji umrah. Wa hiya tahiyyatuhu. Itulah tahiyatnya. Wa yusalli ba'da raka'ati tawaf. Dan setelah itu dia laksanakan salat 2 rakaat tawaf. Baik. Bagi orang yang tidak masuk, tidak tawaf sebelum awal dia masuk ke dalam Masjidil Haram, maka tetap dia disyariatkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid atas keumuman hadis. Ya, kalau seandainya dia langsung tawaf, tidak perlu dia tahiyatul masjid dulu baru dia tawaf, tidak. Jadi artinya salah ungkapan yang mengatakan bahwa tahiyatul masjid Masjidil Haram adalah tawaf. Maka kalau orang yang tidak tawaf, dia tidak sholat tahiyatul masjid. Begitu saja. Ya, dan itu adalah sebuah kekeliruan. Yang ada adalah siapa yang masuk ke Masjidil Haram langsung dia tawaf, tidak perlu dia tahiyatul masjid dulu. Langsung dia tawaf. Kemudian setelah itu dia juga sholat. Sebelum dia duduk kan sholat juga. Itu, tapi bukan tahiyatul masjid niatnya. Namun 2 rakaat tawaf. Ya. Tapi bagi orang yang tidak tawaf, tetap disyariatkan baginya tahiyyatul masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.